arsat nirohaki tuwi sehasian hata honoku mabiara marsirang siako hape hitana dua hasia dan mungkin kita tak bisa dan audo nasala maka holongi ho di rohaki boar sarang tibu hiaku tak daho boasa asia boasa manuko marhasoho tako jatuh cinta au tuhoho takas doi ito haduan mahaci Au mamoi ho di rohaki Habe no masiboru na so di rohaki Madok atama kau iya Asia. Oh.